Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, kemarin ikhwah kita atau pekan lalu telah menyelesaikan pembacaan tentang Muttarib, kemudian dilanjutkan dengan Mudraj. Kita sekarang masuk ke pembahasan Mudabbaj. Ya. Ya. Kita baca dulu. قال المؤلف رحمه الله وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فأعرفه حقا وانتخه. Beliau rahimahullah wama rawahu kullu qarinin, dan hadis yang diriwayatkan setiap qarin maknanya satu generasi itu an akhih, dari saudaranya itu namanya mudabbajun, itu namanya mudabbaj. Fa'rifhu haqqan wantakhih, maka ketahuilah ia dengan baik. Wantakhih, wantakhih, wantakhih itu maknanya, kata Syekh Thariq Uwaidullah, yaitu maksudkanlah atau tujukanlah dalam riwayat itu pada riwayat akran. Nah, itu makna wantakhih. Nah, sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud akran. Akron adalah arwat, para perawi yang mereka saling berserikat, yaitu dalam masalah umur, artinya satu tobakot, satu zaman. Atau dalam masalah sanad. Dalam masalah sanad gimana? Satu riwayat dari syekh. Ya, riwayatnya dari syekh yang sama. Ya. Ya, jadi kalau akron ini mereka hidup sezaman. Ya, terkadang satu sama lain lebih tua ya, atau lebih muda. Ya, tapi ini yang jadi patokan akron adalah bi riwayatin an syekhin wahid. Yaitu dengan riwayat mereka dari syekh yang satu. Ya, bisa dipahami enggak sini? Nah, ini kan akron ini. Misalkan di sini. Ya. Saiful dengan Rusji. Ini akron, satu tobakot, ya, satu tobakot, satu majelis, itu namanya akron. Taib sudah. Nah, sekarang kalau masing-masing meriwayatkan dari temannya, Rusji meriwayatkan dari Saiful, Saiful meriwayatkan dari Rusji, ini namanya mudabbaj. Paham sini? Namanya mudabbaj. Ya. Yaitu yang didefinisikan oleh Al-Baiquni, kullu ma rawa. Kullu wa ma rawa kullu qarinin an akhih. Mudabbajun, yaitu setiap perawi yang qarin, yang satu generasi, rawa, meriwayatkan an akhih, dari temannya, dari teman satu angkatannya, dia meriwayatkan. Ya. Misalkan sahabat Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Kalau dari tabi'in, misalkan Az-Zuhri meriwayatkan dari Imam Malik, ya, Imam Malik dan sebaliknya, ya, ya dan seterusnya, ya, ini namanya mudabbaj, ya. Kalau kita contohkan Amr Zaid begitu kan, kalau di buku-buku nahu ya, Amr Zaid, ya, dia, ya, ini akron, satu generasi. Amr rawa an Zaid, Zaid rawa an Amr. Hakata. Nah, itu namanya sudah mudabbaj. Tapi kalau Amr dan Zaid namanya akran. Ya, akran. Ya, begitu. Ya, tafadhal dibaca di sini. Pak Hadi. في السن أو في الأخذ عن الشيخ فإذا قيل فلان قرين لفلان أي مشارك له إما في السن أو في الأخذ عن الشيخ الذي روي عنه روايا روايا عنه مثل أن يكون مثل جعل مثل مثل أن يكون حضورهما حضور حضور حضورهما للشيخ متقاربا مثلا في سنة واحدة وما أشبه ذلك. حسبك حسبك cukup. طيب هذا القسم السابع ini adalah jenis bagian yang ke asabi wal isrun ke-27 min aqsamil hadis al madhkurah dari bagian atau jenis-jenis hadis yang disebutkan fi hadan nadmi di nadzam ini nadzam al baikuniyah wahwa al mudabbaju yaitu mudabbaj wa arrafahu dan beliau al baikuni mendefinisikan mudabbaj tersebut dengan biqaulihi dengan pernyataan beliau wa ma rawa ila akhir dan apa yang diriwayatkan kullu qarin oleh setiap satu generasi. Tapi fa idza qila apabila dikatakan oh belum ya wal qarin huwa nah, qarin itu apa al musahib liman rawa anhu al muwafiq lahu fi sin au fil akhdhi an syekh ya qarin qarin ya. Itu maksudnya apa qarin yaitu musahib ya, yang menyertai ya liman rawa anhu dari yang dia meriwayatkan darinya al muwafiq lahu fi sin yang sama dengannya pada masalah usia au fil akhdhi an syekh atau ya dalam mengambil riwayat dari seorang syekh sama ya, selevel dia itu qarin tadi kayak Amr sama Zaid itu ya kan do, Zaid itu sama Amr kan qarin kan kalau di buku nahwu daraba Zaidun Amron ya, gitu kan atau kadang-kadang terbalik daraba Amrun Zaidan. Nah, itu satu apa? Tobakot. Nah, satu guru. Gitu kan ya. Nah, wa idza qila apabila dikatakan fulan qarinun li fulanin ai musyarikun lahu imma fi sin au fil akhdhi an syekh alladhi rawaya anhu. Fulan adalah qarin bagi si fulan. Maka berarti maknanya apa? Musyarik. Berarti dia bersekutu. Sekutu si fulan tadi. Pada masalah usia. Atau dalam mengambil riwayat dari seorang syekh. Yang keduanya meriwayatkan dari syekh tadi. Ya. Misal contoh. Ayakuna huduruhuma li syekh mutaqariban. Yaitu kehadiran keduanya di majelis syekh itu berdekatan. Masalan. Fisanatin wahidatin. Misalkan di tahun yang sama. Ya, walaupun enggak pernah berjumpa. Wa ma asbah dzalik. Atau yang semisalnya. Nah, itu namanya satu tabaqat. Ya. Qar aqran namanya. Fal aqran idza rawa ahaduhum anil akhar. Itu tadi ya, aqran paham ya? Satu tabaqat, entah itu satu usia atau mengambil riwayat dari satu syekh. Dari guru yang sama, dari syekh yang sama. Fal aqran, nah maka aqran ini satu generasi ini. Idza rawa ahaduhum anil akhar. Apabila mereka meriwayatkan salah satu dari mereka meriwayatkan dari yang lain. Fa inna dzalika yusamma 'indal muhaddisin. Oh, ini belum dibaca ya. Ah, tafadhal dibaca sini. Sekarang. Ya. Pak siapa? Pak Yanto. Akran, apabila salah seorang di antara mereka meriwayatkan dari yang lain, fa inna dzalika yusamma 'indal muhaddisin, maka hal ini dinamakan oleh para ulama ahli hadis itu sebagai riwayat al-akran. Riwayat akran. Wali hadza tajidu fi kutubur rijal, oleh karena itu Anda akan mendapati di kitab-kitab rijal, maksudnya para perawi, ya, annahum yaqulun, mereka menyatakan riwayatuhu an fulan min riwayatil akran. Riwayat beliau dari si fulan inilah riwayat akran, ay annahu ishtaraka ma'ahu fis sin au fil akhdhi an syaikh, yaitu dia dan si fulan itu sama-sama dalam masalah usia atau dalam mengambil riwayat dari seorang syekh. Nah, fa in ra'a kullun minhuma, nah kalau masing-masing dari keduanya tadi saling meriwayatkan, ya, itu maka namanya sudah mudabbaj, namanya mudabbaj. Bisa dipahami sini. Ya. Ah. Mas Edward, tafadhal dibaca. Janibul wajhi di anna kulla qarinin yaltafit ila sahibihi liyuhaddisahu fa yaltafit ilayhi sahibuhu liyuhaddisahu fa yakunu qad qabalahu bidibajati wajhihi wa bitab'i fa inna hadha al-istiqaqa istilahi wa illa laqulna inna kulla hadithin baina isnaini yattajihu fihi ahaduhuma ila al-akhari fa innahu yusamma mudabbajan lakin ulama'ul mustalahi khassuhu wala musyafata fil istilahi wa riwayatul mudabbaji huwa an yarwiya kullu qarinin an qarinihi imma hadithan wahidan au aksaru min hadithin wal farqu bainahuma anna al mudabbaja yuhadithu kullun minhuma an al akhari amma al aqranu fa ahaduhuma yuhadithu an al akhari faqad biduni an yuhaddisa anhu sahibuhu. Nah, contohnya kata syih masalan ana ra'aitu an qarini haditha innamal amalu biniyat, saya meriwayatkan dari satu korin saya, satu teman seangkatan saya, baik sama dalam masalah usia atau satu majelis dari seorang syekh. Hadis innamal amalu binniyat. Wa huwa rawa anni haditsa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dan dia meriwayatkan dariku hadis, ya, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Nah, ini kan ada hadis itu juga. Fa hadza yakunu mudabbajan. Maka ini namanya sudah hadis mudabbaj. Ya. Aw yarmi anni anafsal hadis alladhi ra'aituhu ana. Atau dia meriwayatkan dariku hadis itu sendiri yang aku meriwayatkannya. Wa akunu ana qad rawaituhu an tariqan. Dan aku, kata Syekh, ya, meriwayatkan hadis tersebut dari dia juga, ya, min tariqan, dari jalan yang lain. Wa huwa rawani min tariqin akhara, dan dia juga meriwayatkan dariku lewat jalan yang lain. Ini juga dinamakan sebagai hadis mudabbaj. Jadi sudah paham ya, mudabbaj itu bedanya sama akran ya. Nah, itu ya. Mudabbaj. Kalau yang bersama-sama dalam masalah usia ya, atau dalam masalah sanad itu akran. Ya, tapi kalau yang keduanya itu sama, yang satu tobaqat itu ada dua rawi saling meriwayatkan, itu namanya sudah mudabbaj. Ya, ini sudah namanya mudabbaj. Ya. Semisal riwayat tabi'in, mereka meriwayatkan satu sama lain. Kalau dari kalangan sahabat yang terkenal, Aisyah dan Abu Hurairah. Itu kan satu tabaqat. Satu tabaqat. Hah? Tabi'in yang sering dicontohkan Malik An-Zuhri. Zuhri an Malik, hakata. Nah, kemudian wa ma wajhu kaunihi mudabbajan. Nah, bagaimana sih kondisi dari hadis mudabbaj itu? Qalu, mereka menyatakan innahu ma'khudun min diyabah min diyajatul wajh. Ya, min diyajah. Nah, mudabbaj ini min di baja afwan. Ya. Nah, mudabbaj itu ya, berasal dari kata di bajatil wajah. Apa itu di bajatil wajah? Kalau di baj ya, di bajah kalau secara makna ya, dia adalah tautiah, muqaddimah, ya, pengantar ya, pembukaan itu. Tapi maksudnya apa? Janibil wajah. Ya. Sisi wajah. Sisi wajah. Kalau secara bahasa mudabbaj itu berarti isim maf'ul, dia sesuatu yang dihias. Ya, sesuatu yang dihias, diperindah. Dibikin bagus, itu mudabbaj. Ya, li'anna kulla qarinin yaltafitu ila sahibihi. Karena setiap satu generasi itu akan dia menoleh ke temannya, liyuhaddisahu, agar temannya tadi yang satu tabaqat dengan dia menyampaikan hadis kepadanya. Fa iltafitu ilaihi sahibuhu liyuhaddisahu, maka teman yang satu angkatnya tadi akan menoleh ke dia juga, akan dia, akan dia, dia pun akan ya membawakan hadis kepadanya. Fayakunu qad qabalahu bidibajati wajhihi, maka dia akan menerimanya dengan dibajah wajhihi, sisi wajahnya dia, sisi wajah dia. Itu kalau secara bahasa ya, secara bahasa. Nah, wabittabi fa inna hadzal istiqaq istilahiyun. Namun istilahat aja. Jadi diambil dari kata mudabbaj, dari kata dibajah, itu istilahnya. Ya, wa illa, karena kalau tidak itu dari istilahnya, laqulna, kita bisa mengatakan inna kulla haditsin baina tsnaini yattajihu fihi ahaduhuma ila al-akhar fa innahu yusamma mudabbajan. Sesungguhnya masing-masing hadis di antara dua orang yang mereka yattajihu, ya, yang dihadapkan ahaduhuma satu sama lain ilal akhar, fa innahu yusamma mudabbajan. Lakin ulama al-mustalah, lakinna ulama al-mustalahi, namun para ulama mustalah hadis khassuhu, ya, mengkhususkannya. Wala musyahata fil istilah, dan enggak perlu ada perdebatan dalam istilah, intinya sama aja. Dan riwayatul mudabbaj huwa ayyarwiya kullu qarinin an qarinihi. Itu mudabbaj itu adalah, ya, setiap satu generasi meriwayatkan dari generasinya, imma hadisan wahidan, atau apakah itu satu hadis, ya, au aktsara min hadisin, atau lebih dari satu hadis. Wal farqu bainal mudabbaj yuhaddisu kullun minhuma 'anil akhar. Perbedaannya masing-masing dari keduanya tadi, ya, masing-masing dari perbedaan dengan akran, nah, kalau keduanya tadi meriwayatkan satu sama lain, nah, itu sudah mudabbaj. Amal akran, adapun akran, fa ahaduhuma yuhaddis 'anil akhar faqat. Salah satu keduanya meriwayatkan dari yang lain saja, enggak saling meriwayatkan. Biduni ayu haditsa anhu shahibuhu. Tanpa temannya meriwayatkan juga. Misalkan Amr meriwayatkan dari Zaid saja. Zaid tidak meriwayatkan dari Amr. Nah, ini namanya riwayatul aqran. Paham enggak di sini? Riwayatul aqran. Tapi kalau Zaid juga meriwayatkan dari Amr, namanya mudabbaj. Bisa dipahami sini, ya. Nah, sekarang kita masuk, ya, ke bait ke-28. Qala, ini masalah muttafiq muftariq. Qala musannifu rahimahullah. Muttafiqun lafdan wa khaddan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dzakarna al-muftariq. Muttafiq adalah hadis, ya, yang lafdan wa khattan muttafiq. Hadis yang lafad maupun khot, khot itu tulisan, itu mutafik, sama, tapi beda orang. Ya. Wadidduhu, dan kebalikannya, fima dzakarna, dari apa yang telah kami sebutkan, itu namanya muftariq. Ya. Jadi secara bahasa kan kalau mutafik, ya, isim fa'il, ya, ittafaqa mutafik, yang berarti menyetujui. Ya, nah, itu muttafiq. Nah, kalau muftariq, ya berarti dia terpecah, ya, berbeda. Nah, maksud dari hadis muttafiq muftariq adalah hadis yang terdapat, ya, perawi yang namanya sama, nama bapaknya sama, nasabnya sama, bahkan nama kunyahnya pun sama. Ya, nama kunyahnya sama. Ya, misalkan Anas bin Malik, kalau di buku-buku hadis itu ada banyak. Ada dari sekitar 5 orang. 2 dari kalangan sahabat. Anas bin Malik, 2 dari kalangan sahabat, 3-nya bukan dari kalangan sahabat. Oh, dari kalangan sahabat Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Satu lagi, Anas bin Malik Al-Ka'bi Al-Qushairi radhiyallahu anhuma. Ini sahabat juga, Anas bin Malik Al-Ka'bi Al-Qushairi. Nah, ada 3 yang lain lagi, bukan dari kalangan sahabat. Namanya sama-sama Anas bin Malik. Bisa dipahami sini? Ya. Kemudian ada perawi yang namanya Khalil bin Ahmad, itu ada 6 orangnya. Ahmad bin Ja'far bin Himdan. Ya. Itu bahkan ada 4 orang. Ada 4 orang. Ya, kemudian Abu Imran Al-Jauni, itu ada 2 orang. Yahya bin Sa'id, bahkan perawi, ya, Bukhari, Inamal Amwalu Binniyat, salah satunya Yahya bin Sa'id, itu ada 16 orang. Muhammad bin Salamah 14 orang. Ya. Jabir bin Abdullah 7 orang. Ada 1 orang yang kita kenal dari kalangan sahabat. Ya. Yazid atau siapa, ya, Ibrahim bin Yazid, itu ada berapa, ya, 14. Ada 14 orang. Ibrahim bin Musa, ini sama nih, Ibrahim bin Musa, ya, 12 orang. Saiful bin apa, Saiful? Antum bin siapa namanya? B bin Lubis. Lubis marga itu kali. Saiful bin siapa? Saiful bin Guntur Lubis. Ada 100 orang loh, ya kan? Enggak apa-apa, ya pasaran ya wajar loh orang. Ini namanya muttafiq labdan. Khotan. Tapi nanti muftarik beda orangnya ternyata. Ya. Tapi bisa dipahami sini? Ini mengenai ya muttafiq. Ya. Manfaatnya nanti untuk membedakan mana perawi yang sahih, mana yang dhaif. Di antara Saiful bin Guntur Lubis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Antum yang mana ini nanti kita tahu. Gitu. Oh, Saiful yang ini. Misalkan, oh dia mah matruk, misalkan begitu. Mungkar. Yang ono sikoh, misalkan. Begitu. Ya. Bisa dipahami sini? Ya, nah. Jadi kalau muttafiq muftariq itu maknanya nama perawinya itu namanya, nama bapaknya, nasabnya, kunyahnya itu sama. Tapi beda orang, ya. Tapi beda orang. Ya. Ya, gambarannya begini sebelum kita masuk ke pembacaan ya, biar nanti pas di pembacaan antum udah paham. Ya. Surahnya gambarannya yaitu dua perawi atau lebih itu sama pada masalah namanya, nama bapaknya, nama kunyahnya, kakeknya juga sama, masya Allah. Nisbahnya juga sama, ya. Nah, pokoknya sama lah, ya, sama. Nah itu, muttafiq muftariq namanya. Contohnya Anas bin Malik, ini sama. Ada sekitar tadi berapa? 5 orang, 2 dari kalangan sahabat. Nah, 3 dari kalangan yang lain. Ya. Jadi itu namanya sama, tapi orangnya beda. Itu namanya muttafiq muftariq. Ah, sekarang kita baca. Tafadhal, dibaca sini, ya. Siapa? Mirza. Lima yadharu min kalam al-mu'allif rahimahullah haitsu ja'alahuma qismaini fa hadha al-qismu yata'allaqu bi-riwayati wa huwa ma idza wajadna ismaini muttafiqaini lafdan wa qattan lakinnahuma muftariqani dhatan ay anna al-isma wahidun wal musamma ithnani fa aktsaru. Wahada ilmu nahtaju ilaihi li'alla yaqo'ul ismu. Yaqo'a. Yaqo'a. Ada anla. Li'alla. Yaqo'a ishibahu. Famatalan kalimatu Abbasin ismun li rajulin. Ismun li rajulin makbulir riwayati. Wa huwa ismun li rajulin. Li rajulin akhara. Khairu makbulin riwayati. Fahadha yusamma al-muttafiqo wal-muftariqo. Fa'idha ra'ayna masalan annal hafidho yakulu haddathani Abbasun wahuwa ahadu syuyuhihi wahuwa thikotun. Thumma yakulu marratan ukhra haddathani Abbasun wahuwa aydan min syuyuhihi walakinnahu laysa bithikotin. Thumma yati hadal hadithu wala nadri ayyal abbasaini huwa. Faya bakal hadithu indana mashkukan fi sihadihi wa yusamma inda ahli fanni bil muttafiqi wal muftariqi. Nah, ya kata Syekh, hadani keduanya ini muttafiq muftariq al-ismu as-samin wa ishrun adalah bagian yang ke-28 sanad hadis al-mazkura fi hadzal nadam. Yang disebutkan di nadam ini yaitu muttafiq muftariq. Wa huma keduanya fil haqiqati qismun wahidun. Keduanya sebenarnya satu kisim, satu bagian. khilafan lima yadharu min kalam al-mu'allif. Ini tentunya berbeda dari apa yang nampak dari pernyataan mu'allif al-Baikuni di matan rahimahullah haitsu ja'ala huma qismain, yang ketika yang di mana beliau menjadikan keduanya itu seperti dua bagian yang terpisah padahal sama. Wa hadzal qismu yata'allaqu bi ruwat. Bagian ini terkait dengan masalah para perawi. Ya. Ini terkait dengan mabahis rijal wa asma'ihim. Jadi, ya. Itu nanti ada konsekuensinya nanti dengan makrifat ya, mana perawi yang tsiqah, mana perawi yang ghairu tsiqah. Ya. Kemudian kata beliau, mana lagi tadi? Wahuma ida wajadna, wahuma ma ida wajadna ismaini muttafiqaini lafdan wa khattan lakinnahuma muftariqani dhatan. Ya. Ini ya. Dan kedua, wahuwa ma ida wajadna ismaini, yaitu yang kita dapati dua nama yang muttafiqain, yang sama ya dalam masalah lafaz maupun khat maupun tulisan, namun keduanya muftariqan, berbeda zat orangnya itu berbeda ya. Ay annal isma wahidun wal musamma isnan, ta'sar, yaitu namanya satu, tapi yang dinamakan orang itu dua atau lebih. Kata di Anas bin Malik ada lima. Wahadal ilmu nahtaj ilaih. Ilmu ini kita butuhkan. Kenapa? Li'alla yaqa al-ishtibah. Supaya tidak terjadi kesamaran. Masalah misalkan kalimatu Abbas. Ismun lirajulin makmulir riwayat. Nama seorang yang riwayatnya diterima. Wahwa ismun lirajulin akhar. Wahri makbulir riwayat. Tapi Abbas itu juga nama seorang perawi yang lain yang riwayatnya enggak diterima. Ini dinamakan muttafiq muftariq. Muttafiq namanya, muftariq orangnya. Ya, muttafiq namanya, muftariq orangnya. Fa idza ra'aina masalan, nah, apabila kita melihat misalkan annal hafidha, bahwa seorang al-hafidh menyatakan haddatsani Abbas, telah menceritakan kepadaku Abbas bahwa ahadu syuyukhi, yaitu salah seorang syekhnya, bahwa sifatun, dan dia adalah seorang perawian tsiqah. Sumayakul maratan ukhra, kemudian dia berkata sekali lagi haddatsani Abbas bahwa aidan min syuyukhi, nah juga ini Abbas satu lagi ini dari salah seorang syekhnya, lakinnahu laisa bi tsiqah, tapi enggak tsiqah. Sumayati hadzal haditsu wala nadri ayul abbasain, kemudian hadis ini datang dan kita enggak tahu ya mana dari dua Abbas ini. Fayabqa hadisu indana mashkukan, maka hadis itu akhirnya menjadi meragukan di sisi kita, fi sihhatihi, ya dalam kesahihannya. Wa yusamma inda ahli al-fanni bil muttafiq wal muftariq, dan hadis ini dinamakan oleh para ulama ulama hadis, ya, ulama fan ini, cabang ilmu ini, sebagai muttafiq muftariq. Muttafiq dari sisi penamaan, ya, muftariq dari sisi yang dinamakan. Nah, gitu. Ya, Akbar. Wa wa idza kana yata'allaqu bil ruwati fa innahu yunzuru ila kana hadza mutawaff al muttafiqu muttafiqu wal mustariqu kullu min huma thiqatu fa innahu la yadurru wa idza kana ahaduhuma thiqatan wal akharu dha'iman fa innahu hina hidin mahallu tawaqqufin wala yukamu bi sihhatil haditsi wala da'afahu da'fihi wala da'fihi hatta yatabayyana al istiraqu wal ittifaqu hatta yatabayyana al iftiraqu wal ittifaqu. Nah, dari mana tadi Akbar bacanya? Wawaju tasmiyati zahirun. Jadi sisi penamanya itu zahir ya, yaitu ittifaq bihasabil lafzi, itu dari sisi lafaz, wal khab dan tulisan, wal iftiraq bihasabil musamma, dari zat yang dinamakan. Ya, Anas bin Malik, di sahabat aja ada dua. Anas bin Malik yang maula Rasulullah, putra dari Ummu Sulaim, yang menikah dengan siapa? Talhah. Nah, satu lagi Anas bin Malik yang lain, sahabat juga, Al-Ka'bi Al-Kusairi radhiyallahu anhu. Jadi itu Anas bin Malik aja ada dua. Ya, bisa dipahami sini ya. Tadi sampai ada yang sama itu belasan, 14, 12, 16 tadi kan. Nah, itu muttafiq. Namanya sama. Wal ilmu bihadza amrun daruri, ya, pengetahuan akan hal ini adalah perkara yang urgen penting, di annahuma, karena ya, masalah muttafiq muftariq ini idhtalafa fi tawsik, apabila keduanya berbeda dalam masalah pensikotan pensikohan, ya, sarul haditsu mahalla tawaqquf, ya, akhirnya hadisnya itu jadi pada posisi tawaqquf, kita enggak bisa menghukumi ini sahih apa dhaif ini. Nah, gitu. Hatta yatabayyana man hada. Sehingga akhirnya clear. Siapa ini akhirnya? Siapa ini? Nah, kayak tadi kan? Haddatsani Saiful bin Guntur Lubis. Siapa nih? Ini ada yang maudhu gitu. Ada yang matruk, mungkar, mutarib, ada yang macam-macam lah. Ada yang kadzab. Waduh. Tapi ada yang sikoh juga, ya sikoh dikit. Yang mana ini? Nah, namanya sama, bapaknya sama, ya. Terus apa namanya? Nisbahnya sama, ya begitu. Ada yang sikoh. Wah, yang mana ini? Nah, akhirnya jadi meragukan. Ya. Fa in kana kullun minhum sikotan. Nah, tapi kalau apabila semuanya dari keduanya tadi sikoh, oh enggak masalah. Misalkan kayak tadi, ya, sahabat berkata Anas bin Malik qala Rasulullah SAW. Ini kan Anas bin Malik yang mana nih? Oh, enggak masalah, sahabat dua-duanya. Anas bin Malik putra Sulaim, Ummu Sulaim, ya, putra Ummu Sulaim. Kalau bapaknya kafir ya, Malik itu kafir, makanya bercerai dengan ibunya. Ya. Anas bin Malik yang putra Ummu Sulaim. Sikoh sahabat, enak aja sahabat gak sikoh. Ya kan? Puncak kesikohan itu ada pada sahabat. Nah, kemudian Anas bin Malik yang mana nih yang meriwayatkan dari Rasulullah? Anas bin Malik yang putra Ummu Sulaim, maula Rasulullah, atau Anas bin Malik Al-Ka'bi Al-Kusairi? Yang mana nih? Enggak ngaruh. Itu enggak pengaruh, ya. Enggak masalah kalau itu keduanya sikoh. Ya. La waqad laqa kullun minhumā al-muhaddisa fa innahu la yadurru. Keduanya, masing-masing keduanya menjumpai muhaddis. Ya, maka ini enggak masalah, enggak problem. Li'anna al-haditsa saya buka sahihan, karena hadisnya tetap menjadi hadis yang sahih.